Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخوتي الكرام أيها الأحبة أعاذني الله وإياكم والحمد لله segala puji bagi Allah Rabbuna Jalla Fi'ulah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga di antara bentuk besarnya nikmat Allah tersebut kita masih dimudahkan untuk menghadiri majlis ilmu yang kita berharap di dalamnya kita meraup barakah sebanyak-banyaknya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita bisa mendapatkan fawaid ilmiah yang dengannya kita bisa mendapatkan cahaya di dalam kita meniti kehidupan di alam dunia ini. Di majelis malam hari ini sekaligus sebagai pembuka dari majelisul ilm kajian rutin yang sempat terhenti karena kegiatan daurah masyayikh, daurah nasional yang memang rutin diadakan tiap tahun, maka di malam hari ini di majelis pembuka ini yang nantinya ta'lim-ta'lim atau kajian rutin yang sudah terjadwal seperti sebelumnya insyaallah akan bisa dimulai kembali seperti sebelumnya. Fa ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Di malam hari ini ana ingin menyampaikan yang tentunya di majelis yang singkat ini tidak cukup untuk menggambarkan betapa besarnya manfaat, faidah yang bisa kita dapatkan ketika kita duduk di majelis ilmu di hadapan para masyayikh ahlus sunnah wal jamaah. duduk bersimpuh di hadapan ahlul ilm, mengambil fawaid ilmiah dari lisan-lisan mereka. Tentunya majlis yang singkat malam hari ini tidak cukup untuk bisa menggambarkan bagaimana bahagianya hati ini ketika bisa mendapatkan nikmat yang besar tersebut. Karena sungguh nikmat untuk bisa talabul ilmi syar'i, nikmat untuk bisa menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan nikmat yang sangat besar, terkhusus di zaman ini. Akan tapi memang sayangnya besarnya nikmat talabul ilmi ini tidak bisa dirasakan manisnya kecuali oleh orang-orang yang jujur di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala karena mengharap wajah Allah tabaraka wa taala. Maka kita memohon kepada Allah supaya kita termasuk hamba-hambanya yang demikian, hamba-hamba Allah yang jujur niatnya, ikhlas di dalam talabul ilm, jujur niatnya di dalam menimba ilmu agama Allah, yaitu untuk mengangkat kebodohan dari diri-diri kita, untuk kemudian ilmu itu kita pahami dan kita amalkan, lalu kita dakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Di rangkaian daurah nasional yang sempat kita ikuti pada beberapa waktu lalu, alhamdulillah ana pribadi diberikan kemudahan bersama asatidah di Batam dan juga beberapa ikhwah untuk bisa hadir di sana, ya, di Yogyakarta, di rangkaian durus ilmiah mulai tanggal 4 atau mulai tanggal 7 Muharram sampai 14 Muharram 1441 Hijriah, dalam waktu yang tidak lama memang, hanya 7 hari. Tapi memang subhanallah, sangat banyak fawaid yang bisa kita dapatkan. Durus ilmiah yang disampaikan oleh masyayikh, mulai dari bidang akidah, dibahas kitab Aqidatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, disampaikan oleh Syekh Ali Asy-Syarafi Al-Yamani hafizahullahu taala wa ra'ah. Kemudian kitab Muqaddimah fi Usulit Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disampaikan syarah dan penjelasannya oleh Syekh Salah Kentush hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dan juga Kitabul Buyu' min Minhajis Salikin, disampaikan oleh Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Setelah selesainya durus tersebut, walhamdulillah, masyayikh masih menyempatkan untuk menyampaikan di beberapa majlis itu tausiah, munasahah, nasaih wal wasaya litullabil ilm, menyampaikan wejangan, petuah, nasihat kepada para tullabul ilm yang hadir di sana. Yang itu nanti insyaallah akan kita singgung biiznillah taala, dan kita sampaikan beberapa fawaid yang kita dapatkan di dalamnya. Begitu pula di kesempatan tersebut, semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan pula untuk kita bisa duduk bermajlis jalsah dengan asatidah, asatidah Ahlus Sunnah di Indonesia, dengan Ustazuna Luqman Ba'abdu hafizahullah, Ustaz Qamar, Ustaz Usama Mahri, dan asatidah yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Walhamdulillah, jadi seluruh asatidah di berbagai penjuru wilayah di Indonesia ini dikumpulkan di sebuah majelis dan di situ diadakan ya, majelis tausiah, munasahah, disampaikan wasaya, bimbingan di dalam kita menjalankan dakwah dan tarbiyah di masing-masing wilayah. Dan itu pula insyaallah akan kita singgung dan kita sampaikan beberapa fawaid yang kita dapatkan di dalamnya. Sehingga majelis ini insyaallah akan kita bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama bagian penyampaian beberapa fawaid yang kita dapatkan dari masyayikh, dan bagian yang kedua adalah menyampaikan wasaya dan nasaih yang kita dapatkan dari majlis bersama al-asatidah hafizahumullahu jami'an. Untuk bagian yang pertama ini, kita beri judul At-tatawu' wa 'adamul ikhtilaf 'inda at-ta'awun fid da'wah wat tarbiyah. Ini judul ya, dari anak pribadi yang meringkas beberapa wasaya yang disampaikan oleh al-masyayikh. Judul ini kita ambil sebagai bentuk penekanan dari topik yang akan kita angkat di malam hari ini. Ya. Ana ulang, judulnya adalah At-tatawu' wa 'adamul ikhtilaf 'inda at-ta'awun fid da'wah wa at-tarbiyah. Yang artinya adalah at-tatawu', nanti akan dijelaskan maknanya. Apa itu at-tatawu'? Yang mana lafaz at-tatawu' ini mengadopsi dari lafaz yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasalam. At-tatawu' dan adamul ikhtilaf di dalam ta'awun pada lingkup dakwah dan tarbiyah. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah di dalam sahih keduanya. Hadis ini disampaikan oleh Syekh Ali Asy-Syarawi hafizahullah taala di dalam sebuah majelis tausiahnya, yang mana ana pribadi baru mendengar fawaid yang begitu indah yang beliau sampaikan di majelis tersebut. Hadisnya sering kita dengar, tapi penjelasan dan syarah yang beliau sampaikan, subhanallah, ya, sangat mengena dan penting untuk kita ketahui bersama. Terkhusus kita yang duduk di sini semuanya, insyaallah, kalau tidak semuanya, mungkin mayoritasnya adalah termasuk pihak-pihak yang memang berkecimpung di dalam dunia ta'awun, baik itu dakwah maupun tarbiyah. Sehingga topik ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabul jihad wassiyar ma yukrahu minat tanazu' wal ikhtilaf fil harb wa 'uqubati man 'asa imamah. Bab dibencinya perselisihan dan perbedaan ketika jihad. Dibencinya perpecahan dan perselisihan di dalam jihad dan hukuman bagi seorang yang bermaksiat kepada pemimpinnya, melawan pemimpinnya. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab Jihad Wasair, bab perintah untuk at-taisir dan meninggalkan tanfir. Nanti akan dijelaskan maknanya insyaallah. Di dalam, di bawah judul bab tersebut, Al-Imam Al-Bukhari kemudian menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. yaitu dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian terjatuh pada sikap tanazu', berselisih, berpecah. Fatafshalu, maka akan jatuh kalian kepada kondisi yang disebut dengan kondisi al-fashl. Apa itu al-fashl? Dijelaskan oleh para surah, al-fashl maknanya adalah ay al-faza', yaitu rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, risau, panik. Begitu juga al-fashl mengandung makna al-juban, terjatuh pada sikap pengecut, dan ad-da'af, sikap lemah. Ini makna-makna ini terkandung di dalam lafadz al-fashl. Ini adalah sebagai bentuk akibat ketika kaum muslimin terjatuh pada sikap berpecah belah dan berselisih di antara mereka. Oleh karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wala tanaza'u fatafshalu. Janganlah kalian berpecah, berselisih, karena kalian akan merasakan yang namanya lemah. Kalian akan menjadi lemah. Akan muncul rasa takut di dalam dada-dada kalian, rasa khawatir, rasa panik, rasa cemas, dan akan muncul pula rasa pengecut. Sikap pengecut di dalam dada-dada kalian. Watadhabari hukum. Dan begitu pula akan hilang kekuatan kalian. Kewibawaan kalian akan hilang di mata musuh-musuh kalian. Baru kemudian setelah itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis yang kita maksud di awal. Itu hadis yang diriwayatkan secara marfu' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma ke negeri Yaman. Jadi di masa hidupnya Rasulullah, beliau biasa mengutus para sahabatnya ke berbagai penjuru daerah untuk menyampaikan dakwatul Islam. Di antara yang diutus adalah dua sahabat yang mulia ini. Siapa yang pertama? Mu'adz bin Jabal. Dan yang kedua siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Diutus ke negeri Yaman. Disebutkan dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Mu'adz diutus ke negeri Yaman bagian atas, bagian utara. Adapun Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu diutus ke negeri Yaman bagian selatan. Demikian. Maka sebelum mereka berdua berangkat menunaikan tugas yang mulia ini, Rasulullah alaihissalatu wassalam berpesan kepada dua orang da'i ini. Da'i yang diberikan amanah untuk menjalankan dakwah dan tarbiyah di sebuah negeri yang mayoritas penduduknya adalah Nasoro ketika itu. Orang-orang kufar. Rasulullah SAW menyampaikan petuahnya, wejangannya kepada dua orang da'inya ini yang diberikan amanah untuk saling berta'awun. Berta'awun di dalam dakwah dan tarbiyah. Maka ini yang kita yang duduk di sini malam hari ini, posisikan kita seperti dua orang da'i yang diutus Rasulullah ke negeri Yaman tersebut. Karena di sini kita semua insya Allah adalah pelaku-pelaku dakwah semuanya. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang berdakwah melalui ta'lim, melalui durus, ada yang berdakwah melalui mengajar aulad salafiyin, Al-Banin wal-Banat, baik di TA, Tarbiyatul Aulad, maupun Tahfidz, maupun Mutawassithah. Begitu pula ada sebagian kita yang berdakwah kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang terdekat di sekitarnya, keluarganya, anak istrinya, tetangganya, kanan kiri, depan belakang. Barakallahu fikum. Maka posisikan kita seperti dua orang sahabat yang diberikan petuah oleh Nabiul Ummah, pembimbing umat ini, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa isi petuah beliau? Beliau katakan, yassira wa la tu'assira. Kedepankanlah sikap at-taisir. Wa la tu'assira. Dan janganlah kalian bersikap ta'sir. Dijelaskan oleh para syurrah, diantaranya oleh Al-Aini rahimahullah wa ghafara lahu, di dalam kitabnya Umdatul Qari, at-taisir itu maknanya adalah kemudahan. Sehingga makna dari wasiat Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, yang pertama adalah wasiat untuk apa? Memberikan taisir kepada manusia. Berikanlah kemudahan kepada manusia. Wala tu'assira, dan jangan kalian berdua sampai bersikap ta'sir, yaitu tasydid wa ta'sid. At-ta'sir bermakna at-tasydid wa ta'sid, mempersulit. Memiliki sikap kaku di dalam berdakwah. Terlalu ketat, yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan sunnah dan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini yang dimaksud dengan ta'sir. Dan subhanallah, di antara indahnya sabda Rasul yang barusan kita baca ini, Rasulullah menggabungkan penyebutan dua hal yang bertentangan sekaligus di satu tempat. Yang ini mengandung makna yang lebih. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, atau dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim, beliau jelaskan, innama jama'a fi hadhihi al-alfadhi baina asy-syai'i wa diddihi. Di sini Rasulullah mengumpulkan, menggabungkan dua lafaz yang bertentangan, antara satu lafaz dengan lawannya, dengan antonimnya. Kenapa? Li'annahu qad yaf'aluhuma fi waqtaini. Falau iktasara ala yassira la sadaqa dhalika ala man yassara marratan aw marrat wa assara fi mu'dhamil halat. Karena kalau sekedar Rasulullah misalnya mengucapkan yassira tanpa menyebutkan wala tu'assira, sehingga maknanya apa? Yassira, berikanlah kemudahan. Sudah, sampai situ saja. Berarti tercakup pula dalam perintah ini apa? Orang-orang yang bersikap taisir, memberikan kemudahan walaupun hanya sekali atau beberapa kali, padahal mayoritas kondisinya, mayoritas sikapnya, dia bersikap taksir, suka mempersulit orang, suka bersikap kaku, suka bersikap terlalu ketat, yang berlebihan. Maka ketika Rasulullah menggabungkan dua hal ini, perintah dan larangan, maka menjadi lengkap dan sempurnalah makna yang dimaukan. Yassira, berikanlah kemudahan, dan jangan kalian mempersulit. Sehingga ini adalah amrun matlub fi jamil halat. Ini adalah perintah yang dituntut di semua kondisi. Yaitu apa? Perintah untuk taisir, memberikan kemudahan, dan jangan sekali-kali terjatuh pada sikap taksir, mempersulit orang. Barakallahu fikum. Begitu pula bagian yang kedua. Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, basyira wa la tunaffira. Sampaikanlah at-tabsyir. At-tabshir dijelaskan oleh Al-Aini rahimahullah, maknanya adalah huwa idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain, menggugah rasa senang di dalam hati orang lain. Berarti yang dimaksud di sini apa? Sebagai seorang da'i, itu hendaknya punya ihtimam dalam hal ini. Jadilah da'i yang berupaya untuk apa? Agar orang lain itu senang dengan al-haq. Jadilah seorang da'i yang menjadikan orang lain itu memandang al-haq sebagai sesuatu yang indah. Sesuatu yang menarik. Tapi tentunya dengan batas-batas syariat. Dan ini, perintah ini digabungkan Rasulullah dengan larangan. Larangan yang berbunyi, wala tunaffira. Dan jangan kalian sekali-kali melakukan yang namanya tanfir. Maknanya tanfir adalah membuat orang lari. Dijelaskan maknanya oleh Al-Aini rahimahullah, ya'ni la tadhkura syai'an yahrubuna minhu. Janganlah kalian menyebutkan sesuatu yang menjadi orang lari, menjadikan orang lari. Itu lari dari al-haq. Lari dari kebenaran. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Barakallahu fikum. Dijelaskan secara lebih detail makna at-tabshir dan at-tanfir. Barakallahu fikum. Oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Apa makna tabshir yang dimaksud dalam hadis ini? Bitabshir bifadlillahi wa 'azimi thawabihi wa jazili 'ata'ihi wa si'ati rahmatihi. Sampaikanlah kabar gembira, masukkanlah kebahagiaan, kesenangan di dalam hati orang lain yang kalian dakwahi. Dengan apa? Menyebutkan fadlullah, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepada manusia keutamaan mengikuti manhajus salaf. Sampaikan kepada manusia keutamaan ketika seorang bertamasuk, berpegang teguh dengan dakwatus salafiyah. Itu konteks dakwah yang sedang kita jalankan ini. Itu mendakwahkan dakwatus salafiyah, al-manhajus salafi, yang tidak lain itu adalah manhajun nubuwah. Manhaj yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wa'azimi thawabihi, sampaikan kepada manusia besarnya pahala yang akan mereka dapatkan ketika mereka mau mengikuti al-haq. Wa jazili ata'ihi, dan karunia Allah yang sangat besar yang akan mereka dapatkan. Wa si'ati rahmatihi, dan luasnya rahmat Allah yang akan mereka raih ketika mereka mau menerima al-haq. Ini metode dakwah seorang da'i ilallah yang mengikuti tuntunan Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam dia berdakwah. Menjadikan manusia itu senang mengikuti al-haq. Tertarik mengikuti al-haq. Barakallahu fikum. Dan hati-hati kita. Waliyadzubillah. Khawatir kita. Jangan sampai terjatuh pada apa yang telah dilarang Rasulullah SAW. Wala tunaffira. Jangan kalian membuat orang lari. At-tanfir. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Maknanya adalah. والنهي عن التنفير بذكر التخويف وانواع الوعيد محضه من غير ضمها الى التبشير. Yaitu di antaranya sikap tanfir ini hanya apa? Menyebutkan takhwif, menakut-nakuti orang saja. kamu jangan gini, nanti seperti ini. Kamu jangan begitu, nanti seperti itu. Akibatnya begini, akibatnya begitu. Membuat orang takut saja. Menyampaikan ancaman-ancaman hukuman dari Allah. Hanya itu saja dakwahnya. Tidak dibarengi dengan tabsyir tadi. Ini yang keliru. Ini yang salah. Barakallahu fikum. Itu sebagian dari sikap tanfir. Walaupun sikap tanfir lebih luas, lebih umum dari itu. Di antara yang masuk sikap tanfir adalah tidak hikmah di dalam menyampaikan al-haq. Yang disampaikan benar, akan tapi caranya salah. Ini adalah metode yang salah. Apalagi kalau yang disampaikan salah, maka terlebih lagi. Barakallahu fikum. Begitu pula termasuk sikap tanfir adalah melakukan suatu perbuatan atau berperilaku yang membuat orang menjadi tidak senang terhadap al-haq atau terhadap dakwatul haq. Ini yang kita harus perhatian. Ana pribadi, begitu pula semua yang mendengar, ana wasiatkan dan ana nasihatkan untuk kita perhatian dalam hal ini. Ana nasihatkan untuk diri ana pribadi pula. Ya, jangan sampai kita bersikap, berucap, bertingkah laku, berbuat yang menjadikan orang tidak senang terhadap al-haq. Jadilah orang yang menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Itulah amalan yang sangat mulia. Menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Ya. Oh Masya Allah, si Fulan akhlaknya baik. Tingkah lakunya baik. Muamalahnya dengan manusia baik. Ngaji di mana sih dia? Biasa taklim di mana orang itu? Menjadi tertarik. Oh, ngajinya ngaji salaf. Belajarnya manhaj salaf. Oh Masya Allah, ternyata itu buahnya. Setelah belajar manhaj salaf. Baik akhlaknya. Bagus tutur katanya. Ramah kepada orang. Menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Kalau satu orang saja tertarik kepada dakwah karena sebab itu, lebih baik, lebih mulia pahalanya dibandingkan dunia dan seisinya ini. Apalagi kalau banyak orang, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Akan tapi sebaliknya, iya dan billah, jangan sampai masuk ke gambaran yang kedua ini. Wah itu si Fulan itu gimana itu? Akhlaknya, subhanallah, jelek sekali. Muamalahnya dengan manusia, duh, geleng-geleng kepala orang kalau melihat. Ucapannya kasar, tutur katanya jelek. Kalau ketemu orang melengos, tahu melengos ya? Gak salam, wala kalam, wala senyum. Apalagi, ya, ngajak ngobrol. Ngaji di mana orang itu? Oh, ngaji di? Nah, ini. Jangan sampai terjadi yang demikian. Ini menjadi sebab orang lari dari al-haq. Ini yang dilarang oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Wala tunaffira. Jangan kalian menjadi orang, menjadikan orang lari. Itu lari dari al-haq. Kemudian bagian yang terakhir, penggalan yang terakhir dari hadis ini. Dan inilah bagian yang menjadi judul muhadharah di malam hari ini, yaitu at-tatawu'. Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan wa tatawa'a wa la takhtalifa. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Kalau bagian yang pertama dan kedua tadi itu yang diperintahkan adalah dua orang dai ini di dalam apa? Menyikapi mad'u. ketika menyampaikan dakwah kepada mad'u, kepada pihak yang didakwahi. At-taisir, berikan kemudahan, jangan mempersulit. Sampaikan tabsyir dan jangan membuat orang lari. Kalau bagian yang ketiga ini, wa tatawa'a wa la takhtalifa, ini terkhusus pada dua pihak dai yang saling berta'awun dalam dakwah tadi. Wa tatawa'a, hendaknya kalian berdua bertatawu'. Apa itu tatawu'? Maknanya di dalam bahasa, secara bahasa, tatawa'a itu diambil dari kata tawa'a. Dalam bahasa Arab disebutkan tawa'ahu fil amri ay wafaqahu alaihi. Sehingga makna tawa'a dalam bahasa Arab itu mengandung makna wafaqah, yaitu sepakat, sejalan. Itu makna tawa. Sehingga jika dikatakan tawa Muhammadun Zaidan fil amri, Muhammad tawa'a dengan Zaid pada suatu perkara, maknanya kemudian mereka berdua tatawa'a, keduanya saling bertatawa'a, maknanya adalah tawafaqa, keduanya saling bertawafuk. Apa itu makna tawafuk? Tawafuk maknanya adalah sejalan, bersepakat, dan berjalan beriringan, bersesuaian. Di dalam bahasa Arab biasa dipakai tawafaqa, misalnya dalam kalimat, dalam jumlah, tawafaqat ara'uhum, pandangan-pandangan mereka saling bertawafuk. Maknanya adalah bersepakat. Ai tafahamu, mereka saling memahami satu dengan yang lain. Ini makna yang pertama dari tatawu' tadi, apa yang bisa kita ambil? Yang pertama maknanya adalah tawafuk, saling bersepakat, saling sejalan, saling bersesuaian. Yang kedua maknanya adalah tafahum, saling memahami satu dengan yang lain. Ini perintah Rasulullah kepada dua orang dai-nya tadi. Begitu pula makna tawafaqa dalam bahasa Arab biasa dipakai misalnya dalam kalimat tawafaqal hadirun fil amr. Orang-orang yang hadir tawafuk dalam suatu urusan. Maknanya adalah taqarabu, saling berdekatan satu dengan yang lain. Tidak saling menjauh, tidak saling menghindar, tapi saling mendekat satu dengan yang lain. Bisa jadi badannya berjauhan, yang satu di ujung sana, yang satu di ujung sini, tapi dekat hatinya, menjalin komunikasi dengan baik. Dan ini yang dialami oleh kedua orang dai ini. Satunya diutus di Yaman Utara, satunya diutus di Yaman Selatan, tapi Rasulullah tetap mewasiatkan kepada mereka berdua untuk apa? Tatawa'a. Di antara makna tatawa'a adalah ai takuna mutaqaribain, jadilah kalian berdua orang yang dekat satu dengan yang lain. Begitu pula biasa dipakai kalimat tawafaqo yang merupakan makna dari tatawa'a di dalam jumlah, tawafaqo wijhatun nazar, pandangan-pandangan mereka, pendapat-pendapat mereka tawafaq. Artinya adalah apa? Ta'alafat wanjasamat, bersatu dan selaras, saling cocok satu dengan yang lain. Ini makna-makna yang terkandung di dalam lafaz apa? Tatawa'a. Yang kalau kita ramu semua makna-makna ini, ya, semuanya saling mendukung, mengandung makna-makna tadi, tawafaq, berjalan selaras, bersepakat satu dengan yang lain, tafaham, saling memahami satu dengan yang lain, yang satu memahami kekurangan yang lain kemudian menutupinya, ya, tidak malah memahami kekurangan orang lain, sahabatnya, saudaranya, untuk menjatuhkannya, bukan itu, Tapi tatawu adalah bermakna tafaham ini tadi. Memahami kondisi saudaranya. Yang kurang dia tambal. Ya. Apa yang lebih yang ada pada saudaranya dia syukuri. Ikut merasa senang dia, bukan hasad. Itu menafikan sikap tatawu. Begitu pula mengandung apa? Makna ta'aluf dan taqarub, saling mendekat. Memang namanya manusia pasti. Tidak mungkin. Terus jalannya mulus. Gak pernah ada ya gundukan atau apa. Halangan, gak pernah ada perselisihan. Pasti ada perselisihan. Karena memang itu sunnatullah. Sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam ayatnya. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya Allah akan, Rabbmu akan menjadikan manusia satu umat yang tidak berselisih, tidak berpecah belah. Semuanya mukminun, muti'un, muttaqun. Allah Maha mampu menjadikan semua manusia seperti itu. Menjadi orang yang soleh semuanya, orang yang bertakwa semuanya, enggak ada yang bermaksiat sekecil apapun. Bisa Allah. Maha mampu Allah. Wala yazaluna mukhtalifin. Akan tapi mereka senantiasa berselisih. Illa man rahima rabbuk. Kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Ini menunjukkan apa? Orang yang diberikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menghindari yang namanya ikhtilaf. Karena ikhtilaf sunnatullah. Kecuali yang dirahmati Allah. Yaitu yang dirahmati dengan apa? Diberikan ilmu kepadanya. Diberikan sikap hikmah. Kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassirin. Barakallahu fikum. Sehingga mana tatawa'a? Ini adalah mengandung makna tadi. Di antaranya taqaraba. Saling berusaha mendekat. Ketika, suatu saat dia merasa agak renggang hubungannya dengan saudaranya, dia berusaha untuk mendekat. Tidak malah menjauh, tapi dia berusaha untuk mendekat, menghubungi saudaranya. Nanti juga akan disebutkan, bagaimana sih cara dua orang da'i dari kalangan sahabat ini, Mu'adz dan Abu Musa, untuk mengamalkan perintah nabinya ini. Kita akan dapati hal tersebut di dalam riwayat yang lain. Wala takhtalifa. Rasulullah melanjutkan, dan jangan kalian berselisih. Ini sekaligus apa? Melengkapi makna yang dimaukan. Perintah untuk tatawu dan larangan dari ikhtilaf. Ini menunjukkan apa? Perintah tatawu itu di semua kondisi. Tidak hanya sekali saja tatawu sekali, tapi kebanyakannya ikhtilaf. Lah. Tapi harus bertatawu dan hilangkan yang namanya ikhtilaf. Sekecil apapun hilangkan. Ini makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, ini kita beralih ke riwayat yang lain di dalam Sahih Bukhari. Untuk kita bagaimana mengetahui bagaimana pengamalan para sahabat di dalam mengamalkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya atau tambahan faidah dari Syekhuna Ali Asy-Syarawi hafizahullah taala, beliau memberikan tambahan faidah. Sebenarnya tausiah beliau itu beliau beri judul dengan Najah An-Najah fid Da'wah atau Najahud Da'wah bil Umur At-Taliyah. Keberhasilan dakwah itu adalah dengan beberapa hal berikut ini. Nah, di antara hal-hal yang membuat sebuah dakwah berhasil, beliau menyebutkan hadis ini. Yassira wala tu'assira, bashira wala tunaffira, wa tatawa'a wala takhtalifa. Yang pertama adalah dengan at-ta'awun, itu pasti. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Ali Asy-Syarawi hafizahullah. At-ta'awun. Kemudian yang kedua at-tatawu. Baru kemudian menyebutkan hadis ini. At-ta'awun itu juga mengandung makna at-tarabut, kata beliau. Saling terikat satu dengan yang lain. Seperti tali yang sangat kuat simpulnya. Gak mudah lepas. Gak mudah putus. Dan lafadz tatawa'a, ini yang sangat penting. Juga mengandung, kata beliau, mengandung makna at-talayun min jihatain. Bersikap lemah lembut, bersikap lunak dari dua pihak. Jadi memang gak bisa ta'awun itu kalau satu pihak kaku, keras, ya. Pasti lama-lama kan pecah itu. Maka sikap tatawu itu harus dari kedua belah pihak sekaligus. Masing-masing pihak bersikap lunak kepada saudaranya, bersikap lembut. Tapi tentunya sikap lunak dan lembut ini yang dimaksud adalah ar-rifq, yang mahmud, terpuji dalam syariat, bukan sikap tamyi' yang madhmum. Oh, lunak, lemah, lembut itu maknanya kalau saudara kita terjatuh pada kesalahan, biarkan. Gak enak kalau kita ngingatkan. Bukan itu yang dimaksud. Sikap rif yang dimaksud adalah apa? Al-munasohah bil-lin war-rif. Ketika terjatuh saudaranya pada sebuah kesalahan, dinasihati dengan cara yang terbaik. Sebagaimana ketika dia merasakan terjatuh pada kesalahan, dia ingin disikapi bagaimana oleh saudaranya. Maka sikapilah saudara kita sebagaimana kita ingin disikapi. Dengan cara yang baik, lemah lembut. At-talayun min jihatain. Sikap lunak dan sikap lemah lembut dari dua pihak sekaligus. Begitu juga mengandung sikap makna apa? At-tanazul. Saling mengalah dalam hal-hal yang diizinkan dalam syariat untuk mengalah. Tidak saling menuntut saudaranya untuk bersikap dengan suatu sikap yang tidak dilazimkan syariat untuk hal itu. Nah, nanti akan disebutkan contohnya pada sikap dua da'i ini. Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Barakallahu fikum. Kita baca riwayat lengkapnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bi sanadihi, dengan sanadnya, di dalam kitab Al-Maghazi, bab yang berjudul Ba'thi Abi Musa wa Mu'adin ilal Yaman qabla hajjatil wada. Bab diutusnya Abu Musa dan Mu'ad ke negeri Yaman sebelum haji wada. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya. Qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Burda. Beliau berkata, Rasulullah mengutus Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Kita langsung bacakan artinya. Wa ba'atha kulla wahidin minhuma ila mikhlafin. Rasulullah mengutus keduanya ke mikhlaf, ke daerah yang ada di Yaman. Qala wal yamanu mikhlafan. Dan Yaman itu terbagi menjadi dua wilayah, dua daerah. Tadi utara dan selatan. Sampai sekarang pun demikian. Ada Yaman, Janub, dan Shimal. Mu'ad diutus ke bagian utara, Abu Musa ke bagian selatan. Kemudian Rasulullah menyebutkan wejangannya tadi. Yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira. Fantalaqa kullu wahidin minhuma ila amalih. Maka masing-masing dari keduanya pun melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya. Wa kana kullu wahidin minhuma idza sara fi ardhihi kana qariban min sahibihi ahdatha bihi ahdan. Ini kita bisa memetik faedah penting di sini. Jika salah seorang dari keduanya menempuh sebuah perjalanan di wilayahnya, di wilayah di mana dia diutus, yang mana wilayah itu dekat posisinya dengan saudaranya. Ya, mungkin ya, dari utara pergi ke daerah yang agak ke selatan. Wah, ini dekat dengan tempatnya Abu Musa. Kana qariban min sahibih. Yang mana tempat itu dekat dengan temannya. Yaitu yang dimaksud Abu Musa. Ahdatha bihi ahdan. Maka yang pertama tadi, ini tidak hanya berlaku pada Mu'ad saja atau Abu Musa saja, tapi dua-duanya demikian sikapnya. Kalau salah seorang pergi ke suatu daerah yang dia tahu, oh ini lagi dekat dengan saudara saya, maka apa yang mereka lakukan? Ahdatsa bi ahdan. Maka mereka segera membuat janji untuk bertemu. Tidak membuang-buang kesempatan untuk bertemu, berziarah. Fasallama alaihi. Maka ketika bertemu, mereka mengucapkan salam. Dalam riwayat ini yang disebutkan adalah Mu'ad yang berziarah kepada Abu Musa al-Asy'ari. Fasallama alaihi. Fasara Mu'adun fi ardihi qariban min sahibihi Abi Musa. Maka Mu'ad suatu ketika berjalan di suatu wilayah yang dekat dengan lokasi Abu Musa, saudaranya. Faja'a yasiru ala baqlatihi. Maka kemudian Mu'ad, yang setelah membuat janji bertemu, Mu'ad berjalan di atas bigholnya. Ini itu sebuah kendaraan, hewan tunggangan, peranakan, kuda dan keledai. Hatta antaha ilahi, sampai bertemu dengan saudaranya Abu Musa. Wa idha huwa jalisun, ketika itu Abu Musa sedang duduk. Wa qad ijtama'a ilaihin nas, ketika itu Abu Musa sedang dikerumuni oleh orang banyak. Wa idha rajulun indahu qad jumi'at yadahu ila unuqih, ternyata di sekumpulan orang tadi ada seorang yang sedang di ikat kedua tangannya di lehernya. Itu sedang ditangkap karena suatu dosa yang dilakukan. Faqala lahu Mu'adun. Maka Mu'ad bertanya kepada Abu Musa. Ya Abdullah bin Qais. Ini nama dari Abu Musa al-Asy'ari. Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais. Ayyuma hadha. Kenapa ini? Qala. Hadza rajulun kafara ba'da islamihi. Ini adalah seorang yang kafir setelah Islamnya, yaitu murtad. Maka Mu'ad bin Jabal berkata, qala la anzilu hatta yuqtal. Aku tidak mau turun sampai orang ini dibunuh. Yaitu dihukum had. Karena ketika itu posisinya Mu'ad dan Abu Musa sebagai apa? Sebagai amir, sebagai penguasa di daerah tersebut. Mu'ad di Yaman utara, Abu Musa di Yaman selatan, maka punya hak. Ya. Kalau di masa ini seperti gubernur atau presiden di wilayah tersebut, maka punya hak untuk menegakkan hukum had. Maka Mu'ad berkata demikian, aku tidak akan turun sampai orang ini dihukum had. Itu dipenggal lehernya. Qala, maka Abu Musa menjawab, innama ji'a bihi lidzalika fanzil. Memang orang ini didatangkan untuk dihukum had. Turunlah segera. Maka Mu'ad menanggapi, ma anzil hatta yuqtal. Sekali lagi, aku tidak mau turun sampai orang ini dihukum had. Yaitu dipenggal lehernya. Fa'amara bihi fa'kutil. Maka kemudian, Abu Musa memerintahkan untuk orang tersebut dipenggal. Thumma nazala faqala. Ya. Ini ada faedah penting juga di sini. Kita bisa melihat atau memetik bagaimana dua orang sahabat ini saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. Barakallahu fikum. Memenuhi atau menjalankan, mengabulkan permintaan saudaranya selama permintaan itu bisa dia kerjakan. Ini diantara faedah yang bisa kita petik. Thumma nazala faqala. Kemudian Mu'ad turun dari hewan tunggangannya, kemudian berkata, ya Abdullah, kaifa taqra'ul Qur'an. Wahai Abdullah, yaitu Abu Musa, bagaimana caramu membaca Al-Quran? Yaitu kebiasaan Abu Musa di dalam membaca Al-Quran itu bagaimana? Mu'ad bertanya. Qala, maka Abu Musa menjawab, atafawwaquhu tafawwuqan. Dijelaskan bahwasanya makna tafawwuq adalah ulazimu qira'atah lailan wa naharan syai'an ba'da syai'. La aqra wirdi daf'atan wahida. Aku membacanya sedikit demi sedikit, siang dan malam. Tidak aku baca bagianku, yaitu bagian untuk memurojaah Al-Quran tiap hari, tidak langsung dibaca di sekali duduk, tapi dibaca sedikit demi sedikit dari siang sampai malam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Musa menjawab, qa'iman wa qa'idan wa ala rahilati wa tafawwaquhu tafawwuqan. Aku membacanya baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika aku sedang di atas hewan tunggangan. Aku membacanya sedikit demi sedikit. Ini menunjukkan apa? Hirsus sahabah fi tilawati wa qiraatil Qur'an. Bagaimana semangatnya para sahabat untuk apa? Membaca Al-Qur'an. Bisa kita lihat pada kebiasaannya Abu Musa, baca Al-Qur'an baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika di atas kendaraan, siang dan malam membaca Al-Qur'an. Ini yang disebut dengan tafawuk. Kemudian Abu Musa setelah menjawab ganti bertanya, balik bertanya, "Fa kaifa taqra' anta ya Mu'ad?" Kalau engkau bagaimana? Bagaimana cara membaca Al-Qur'an? Yaitu kebiasaannya untuk memuroja Al-Qur'an itu bagaimana? Qala Mu'ad ternyata punya cara yang lain. Beliau berkata, "Anamu awwalal lail." Aku biasa tidur di awal malam. Awal malam itu ba'dal isya. Ya, illa muntasifil lail, sampai pertengahan malam. Anamu awwalal lail. Aku tidur di awal malam, fa aqumu wa qad qadaitu juz'i minan naum. Kemudian aku bangun dan aku telah dalam kondisi apa? Qadaitu juz'i minan naum. Aku telah menunaikan bagianku dari tidur, yaitu menunaikan hak jasadnya untuk tidur. Faqra'u ma kataballahu li, maka aku pun membaca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah mudahkan bagiku. Fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati, aku berikhtisab mengharapkan pahala dari Allah dengan tidurku sebagaimana aku mengharapkan berikhtisab mengharapkan pahala dari Allah pada qaumati, yaitu ketika aku qiyamul lail, salat malam dengan baca Al-Qur'an. Intahati riwayat, selesai riwayat yang disebutkan. Dari sini kita bisa mengambil faedah penting, barakallahu fikum. Kita lihat dua orang sahabat ini tidak mengilzamkan saudaranya untuk mengikuti cara yang biasa dia lakukan. Keduanya saling menghormati. Abu Musa punya kebiasaan sendiri membaca Al-Qur'an, Mu'ad punya kebiasaan sendiri. Saling menghormati, silakan. Karena itu memang diberikan kelapangan dalam syariat, silakan. Apa yang mudah bagimu, kerjakan. Tidak kemudian Abu Musa, oh kamu harus mengikuti saya. Saya cara saya yang paling baik. Tidak pula Mu'ad bersikap demikian. Cara aku yang paling afdol, kamu harus ikut cara saya. Tidak. Keduanya saling menghormati. Ya. Walaupun sebagian syurah, sebagian ulama menyebutkan kebiasaan Mu'ad bin Jabal itu lebih afdol. Ya. Lebih afdol. Karena memang di sebuah riwayat yang sahih, Mu'ad bin Jabal ini dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Qad jaa'a a'lamukum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Telah datang kepada kalian orang yang paling alim tentang al-halal dan al-haram, yaitu Mu'ad bin Jabal. Karena memang Mu'ad bin Jabal termasuk sahabat yang min afqahi as-sahabah, di antara para sahabat yang dalam ilmunya dan faqih di dalam permasalahan al-halal wal-haram. Tapi kita bisa melihat di dalam riwayat ini, keduanya saling menghormati. Perbedaan yang demikian ini, karena memang perbedaan ini diberikan kelapangan di dalam syariat. Tidak kemudian perbedaan itu mewariskan yang namanya sikap at-tanazu' dan ikhtilaf al-madmum. Ini yang di dalam syariat disebut sebagai apa? Ikhtilafut tanawu'. Perbedaan tapi yang sikapnya tanawu' memang. Diberikan kelapangan dalam syariat. Boleh ini, boleh itu. Nah, kalau sudah demikian, kalau sudah dalam bab ikhtilafut tanawu', jangan saling bersikap kaku, bersikap tasydid, mengharuskan saudaranya mengikuti pendapatnya, padahal ini ikhtilaf tanawu'. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Ya, jadi demikian fawaid yang bisa kita petik dari hadis ini. Karena waktu yang singkat memang tidak semua syarah bisa kita baca. Tapi insya Allah yang sudah disebutkan tadi bisa mewakili makna yang dimaukan. Bismillahirrahmanirrahim.